Konsultasi Syariah. Kriteria hewan kurban. Pertanyaan. Assalamualaikum. Mohon dijelaskan, apa kriteria hewan kurban yang baik menurut sunnah? Terima kasih. Jawaban. Waalaikumsalam. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Kriteria hewan kurban ada dua. Satu, kriteria keabsahan, yaitu semua sifat yang ada pada hewan sehingga bernilai sah jika digunakan untuk berkurban. Dua, kriteria sunnah, artinya beberapa sifat hewan yang dianjurkan untuk mendapatkan keutamaan yang lebih dibanding hewan lainnya dalam pelaksanaan ibadah kurban. Di antara kriteria keabsahan hewan kurban adalah, pertama, hewan tersebut dimiliki dengan cara kepemilikan yang halal, sehingga tidak sah berkurban dengan binatang hasil merampas, hewan curian, atau dimiliki dengan akad yang haram, atau dibeli dengan uang yang murni haram, seperti riba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim. Kedua, jenis hewan kurban yang sesuai dengan ketentuan syariat. Hewan yang boleh untuk kurban adalah dari jenis bahimatul an'am yang meliputi unta, sapi, kambing, dan domba. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, "Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka." Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Imam An-Nawawi menyebutkan adanya kesepakatan ulama bahwa kurban tidak sah kecuali dari jenis unta, sapi, dan kambing. Syarah Sahih Muslim. Ketiga, hewan kurban memiliki usia minimal yang telah ditetapkan. Usia minimal hewan kurban agar bisa digunakan untuk berkurban adalah sebagai berikut. 1. Domba, genap 6 bulan, masuk bulan ke-7. 2. Kambing, genap 1 tahun, masuk tahun ke-2. 3. Sapi, genap 2 tahun, masuk tahun ke-3. 4. Unta, genap 5 tahun, masuk tahun ke-6. Tabel di atas sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Dalil lainnya, hadis dari Mujashi bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya domba usia 6 bulan nilainya sama dengan kambing usia 1 tahun." Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Keempat, bersih dari cacat yang menyebabkan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Ada 4 cacat hewan yang menyebabkan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Buta sebelah matanya dan jelas butanya, sakit dan jelas sakitnya, pincang dan jelas pincangnya, dan kurus sampai-sampai tidak punya sum-sum tulang. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil berisyarat dengan tangannya, demikian, yaitu 4 jari terbuka. Ada 4 cacat yang tidak boleh dalam hewan kurban, buta sebelah matanya dan jelas butanya, sakit dan jelas sakitnya, pincang dan jelas pincangnya, dan sangat kurus sampai-sampai tidak punya sum-sum tulang. Al-Bara' mengatakan, apapun ciri binatang yang tidak kamu sukai, maka tinggalkanlah dan jangan haramkan untuk orang lain. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Kelima, jika pengadaan hewan kurban dari hasil urunan, maka peserta urunan tidak boleh melebihi batas maksimal. Untuk sapi, maksimal 7 orang, dan unta maksimal 10 orang, sedangkan untuk kambing tidak boleh ada urunan. Sementara kriteria sunnah pada hewan kurban, antara lain domba jantan bertanduk, warna putih bercampur hitam di sekitar matanya dan kaki-kakinya. Inilah ciri-ciri kambing yang disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau gunakan untuk berkurban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta domba bertanduk, menginjak sesuatu yang hitam, duduk di atas yang hitam, dan melihat dengan sesuatu yang hitam. Kemudian beliau diberi hewan dengan ciri tersebut dan beliau gunakan untuk berkurban. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, maksud menginjak sesuatu yang hitam, duduk di atas yang hitam, dan melihat dengan sesuatu yang hitam adalah kaki-kaki, sekitar mata, dan perutnya berwarna hitam. Dari Aisyah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwa suatu ketika Nabi SAW ingin berkurban. Kemudian membeli 2 ekor domba yang besar, gemuk, bertanduk, berwarna putih bercampur hitam, dan dikebiri. Kemudian beliau menyembelihnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani.